setelah semua kau anggap tak bermakna. Apa salahku? Coba kau pikirkan. Sedangkan semua kulakukan untukmu. Bukanlah seorang wira yang memerlukan kekuatan setandingnya. Aku hanyalah manusia biasa, tak punya semua. Apa salahku kini kau mengerti? Tak tahu di mana nilai kejujuranmu. Mama.